Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Kita masuk pada ucapan beliau. Ini syarah dari ucapan penulis. Kita ulang. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, wa huwa asyikh al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Qala Abul Abbas, wa huwa syekhul Islam Ibn Taimiyah, nafallahu amma siwahu, Allah meniadakan dari dat selainnya, kullama yata'allaku bihil musyrikun, setiap Tuhan yang dikaitkan atau berkait bergantung dengannya orang-orang musyrik. Fanafa'ayyakuna li ghairihi milqun au qistun minhu, Allah pula menafikan adanya selain Allah penguasa atau qistun, memiliki bagian darinya. Allah nafikan semua, tidak ada yang ikut andil sama sekali dari pengaturan dunia ini. Ayyakuna aunan lillah, untuk menjadi aunan, pembantu, penolong bagi Allah. Jadi Allah nafikan semua. Walam yabqa illa safa'ah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, kata Syekhul Islam, menafikan setiap apa yang dihubungkan oleh orang-orang musyrik. Bahwasannya Tuhan-Tuhan itu memiliki ini dan itu, menguasai ini dan itu, Allah nafikan semua. Dan mereka tidak ada lagi yang bisa dipakai untuk melanjutkan kemusyrikan mereka kecuali bab syafaat. Mereka nemu satu ini, walam yabqa illa syafaah. Tidak tersisa dari yang mereka jadikan alasan untuk berbuat syirik kecuali tentang syafaat. Fabayyana, kemudian Allah jelaskan, annaha, bahwasanya syafaat, la tanfa'u illa liman adina lahu rabbu, tidak bermanfaat bagi siapapun kecuali bagi siapa yang Allah izinkan untuknya. Jadi yang mensyafaati dapat izin. Kama qala wa la yashfa'una illa liman irtadha, dan tidaklah mereka mampu memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang Allah ridha. Al-Anbiya ayat yang ke-28. Fa hadhihi syafa'ah, kata beliau, maka syafaat ini yang dimaksud, allati yadunnuhal musyrikun, yang disangka-sangka oleh orang-orang musyrik. Jadi syafaat yang disangka-sangka oleh orang musyrik, hiya muntafiyatun yaumul qiyamah, ternafikan pada hari kiamat, tidak bermanfaat. Kama nafahal Qur'an, sebagaimana dinafikan oleh Al-Qur'an. Wa akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kemudian Rasul pun mengabarkan, annahu ya'ti fayasjudu li rabbihi fayahmadahu, dia datang nanti di hari kiamat sujud di hadapan Allah, memuji Allah. Wa la yabda'u bisyafa'ati awalan, beliau tidak memulai untuk meminta syafaat, tetapi sujud memuji. Thumma yuqalu lahu, kemudian setelah itu dikatakan kepada beliau setelah sujud dan memuji Allah, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad. Wa qul yasma, berkatalah, maka akan didengar. Wasal tu'ta, mintalah, kamu akan diberi. Wasfa' tusyafa', syafa'atilah, maka kamu akan diberi syafa'at. Baik, Rasul saja yang diberikan izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk syafa'at, tidak meminta langsung syafa'at ini, kecuali setelah diizinkan, diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekaliber Rasul, bagaimana dengan yang di bawahnya? Jadi orang-orang yang disangka bahwasannya dia ini wali, padahal belum tentu. Karena siapa yang berani mengklaim kalau dia itu wali? Tidak ada. Sehingga kalau seandainya Rasul saja begini, memulai ketika nanti dari kiamat sujud kepada Allah, memuji Allah, kemudian baru dikatakan untuk mensyafaati, maka tentunya selain daripada beliau, ya, lebih utama untuk tidak lancang memberikan syafaat kepada siapa yang dia kehendaki. Ini bantahan bagi siapa? Orang-orang musyrik yang mereka meminta syafaat kepada para wali, kuburan-kuburan para wali, kuburan-kuburan orang soleh. Rasul saja tidak bisa. Wa qala lahu Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkata kepada beliau, Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik, ya Rasul, siapa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafa'atmu? Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Rasul menjawab, seseorang yang dia berkata la ilaha illallah, ikhlas dari lubuk hatinya. Baik, hadis ini ada syarah, ya, jangan ditelan mentah sehingga dipahami dengan pemahaman awam awamul muslimin atau juhalaul muslimin. Ya, ini ada syarah terkhusus hadis ini. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hati. Artinya orang yang mengucapkan sesuatu ikhlas dari hati siap dengan konsekuensi ucapannya. Paham ya? Orang yang mengucapkan ikhlas dari hati itu siap konsekuensinya. Adapun orang yang mengucapkan dan mengaku ikhlas kemudian tidak siap konsekuensi, berarti dia tidak ikhlas. Seperti ucapan yang berkembang, ya, kita zikir ribuan kali la ilaha illallah, barangkali dari satu dari ribuan kali tadi ikhlas bermanfaat sehingga dia zikir semalam suntuk daripada isya sampai qobla subuh, zikir jama'i berharap satu dari ucapan la ilaha illallah ini ikhlas. Tapi ketika disodorkan konsekuensi dari la ilaha illallah, mereka membantah. Nah, bukan seperti ini yang dimaksud dengan ucapan Rasul la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Jadi yang dimaksud la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, itu siap konsekuensinya apa? Kita saja terkadang konsekuensi dari ucapan ini berat untuk kita lakukan. Ya. Sehingga penting apa saja konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Apa? Tauhid. Apa berikutnya? Menjauhi kesyirikan. Jadi harus memahami tauhid, artinya apa? Harus belajar. Harus mengetahui rincian-rincian tauhid. Harus mengetahui penyempurna-penyempurna tauhid. Harus mengetahui apalagi pembatal-pembatal tauhid. Artinya butuh ilmu, butuh belajar, butuh sabar. Ilmu butuh sabar, nanti tarik lagi butuh ikhlas, butuh apa lagi? Butuh perjuangan. Itu konsekuensi dari apa? La ilaha illallah. Menjauhi kesyirikan. Ini yang diinginkan. Jadi tidak dipahami dengan pemahaman sependek itu. Loh, kalau dulu di zaman Rasul alaihi salatu wasalam cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah, ya, tidak perlu ini dan itu. Nah, sekarang kan kita juga cukup mengucapkan la ilaha illallah, apa bedanya? Ya, sungguh jauh beda. Orang-orang musyrik itu mereka punya khalfiyah, basic latar belakang musyrik, kesyirikan. Apa yang mereka lakukan dari kesyirikan-kesyirikan sudah mendarah daging di tubuh mereka. Sehingga ketika suruh mengucapkan la ilaha illallah tanpa perlu dijelaskan kepada mereka, ngerti apa konsekuensi ucapan ini. Itu bedanya. Sehingga orang-orang musyrik zaman dulu pada masa Nabi alaihi salatu wasalam, kalau ditinjau dari pengetahuan mereka dengan tauhid, dengan kesyirikan, lebih paham, lebih ngerti dibanding dengan kaum muslimin di zaman kita. Orang musyrik zaman dulu sekedar mengucapkan la ilaha illallah menolak. Kenapa? Ngerti betul konsekuensinya apa. Betul ngerti, gak mau mereka. Artinya apa? Konsekuensi la ilaha illallah itu sudah terbayang dalam pikiran mereka. Harus meninggalkan sesembahan, harus meninggalkan kebiasaan mereka, harus meninggalkan adat mereka, harus meninggalkan teman-teman jelek mereka. Konsekuensi, sehingga gak mau. Subhanallah. Jadi konsekuensi la ilaha illallah ini lebih dipahami dengan dalam oleh orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah alaihissalatu wassalam, sehingga mengucapkan saja enggan mereka. Nah, itu yang penting. Jadi ini yang dimaksud tuh ini. Kenapa? Karena Rasul mengatakan ini pada zaman itu. Sehingga disesuaikan keinginan dari apa yang belum maksud ini. Khalisan min qalbihi, maksudnya adalah siap dengan konsekuensi yang ada. Baik. Sehingga para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, perhatikan. Nah, ketika mereka menerima dakwahnya Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah, apa yang mereka terima? Siksaan-siksaan. Itu konsekuensi. Apa yang mereka terima? Harus meninggalkan kampung halaman tercinta. Mereka siap. Karena apa? Itu konsekuensi ucapan. Jadi ini juga yang harus kita tahu dari apa yang kita ucapkan. Konsekuensi ucapan yang keluar dari kita itu apa. Sehingga kalau orang itu berpikir sebelum berbicara, mengetahui konsekuensi ucapannya, terkadang orang itu akan lebih selektif dalam berbicara. Kalau saya begini, akibatnya begini, begini, begini. Kalau saya maju, akibat baiknya ini, ini. Akibat buruknya ini. Ya, sehingga apa, pertimbangannya itu matang. Tidak ngasal. Baik. Fatilka syafa'atul ahlil ikhlasi biiznillah. Syafa'at itu untuk orang-orang yang ikhlas dengan izin Allah. Wala takunu liman asyraka billah, dan tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat syirik. Wa haqiqatuha, dan hakikat dari syafaat adalah annallaha subhanahu wa ta'ala huwalladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas. Sesungguhnya Allah dialah yang mempersilahkan kepada orang-orang yang ikhlas. Fayughfaru lahum biwasitati du'a'i man adina lahu an yashfa. Allah ampuni mereka dengan perantara doa orang yang diizinkan untuknya memberi syafaat. Jadi hakikat yang memberi syafaat siapa? Allah. Dengan sebab apa? Dia sendiri adalah orang yang mukhlisin, ahlu tauhid. Diperantarai oleh seseorang yang Allah izinkan dia untuk memberi syafaat. Liyukrimahu wa yanalul maqamal mahmud, untuk memuliakannya dan mendapatkan tempat yang terpuji. Nah, dan diantara ikhtilaf para ulama tentang maqamul mahmud, ya, yang sahih adalah syafa'ah, diberikan syafa'ah, diizinkan maksudnya. Fasyafa'atul lati nafaha al-Qur'an, adapun syafa'at yang dinafikan oleh Al-Qur'an, ditiadakan oleh Al-Qur'an, maka nafiha syirkun, yang terdapat di dalamnya kesyirikan. Walihada asbata syafa'ata bi idnihi fi mawadhi, Oleh karena ini Allah tetapkan bahwasanya syafaat adalah dengan izinnya pada beberapa tempat. Waqad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi pula menjelaskan annaha la takun, bahwasanya syafaat tidak akan terbukti illa li ahli tauhid wal ikhlas, kecuali diperuntukkan bagi orang-orang bertauhid dan orang-orang yang ikhlas. Sehingga kalau kita lihat para ulama menjelaskan Al-Qur'an itu dari awal sampai akhir semuanya adalah penjelasan tauhid. Baik, dari awal sampai akhir adalah penjelasan dari tauhid. Hukum-hukumnya di sana penjelasan juga dari tauhid untuk apa? Ikhlas dalam menerima. Waqad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tayyib sudah. Syarhun. Qauluhu qala Abu Abbas. Abu Abbas wa kunyah Syekhul Islam. Ini kunyah dari Syekhul Islam. Syekhul Islam meninggal sementara belum masih bujang. Tapi apa? Beliau ini barokah hidupnya. Dan gelar Syekhul Islam ini mutlak kalau diucapkan tanpa nama tertuju kepada beliau. Ini gelar kehormatan ya Syekhul Islam ini. Islam enggak punya syekh. Ya, Islam enggak punya syekh. Nah, tetapi di sini menunjukkan tentang dalamnya, tuanya, dewasanya beliau dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga digelar dengan Syekhul Islam. Dan beliau termasuk ya ulama yang dibenci oleh orientalis ya, oleh ahlul bid'ah. Dan beliau ini ilmunya mutabakhir, melaut. Tidaklah semua fan ilmu kecuali beliau punya kalam di situ. Dalam bahasa, dalam fikih, dalam akidah. Ya, dalam apa saja. Ya. Syair. Masya Allah. Ahmad ibnu Abdul Halim ibni Abdul Salam ibni Taimiyah al Hirani, Imamul Muslimin rahimahullah. Beliau ini bernama Ahmad. Syekhul Islam namanya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam ibnu Taimiyah, dinisbatkan kepada buyutnya. Baik. Qauluhu qala Abu Hurairah ila akhirih, hadzal hadits rawahu al-Bukhari wa an-Nasa'i an Abi Hurairah. Wa rawahu Ahmad wa shahahahu Ibnu Hibban wa fi syafa'ati liman qala la ilaha illallah mukhlishan. Syafa'atku diperuntukkan bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Apa maksudnya? Yusaddiqu qalbuhu lisanah wa lisanahu qalbu. Dibenarkan hatinya oleh lisan dan lisannya oleh hati. Jadi betul-betul luar dalam, ngerti konsekuensi, makna, kandungan, syarat dan rukun la ilaha illallah. Baik. Ini kalimat yang singkat, ini kalimat yang sangat besar. Ini adalah perjuangan hidup. Ya. Korban hidup. Ini pengorbanan hidup kita untuk kalimat ini. Tujuan hidup kita juga untuk kalimat ini. Dan yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat adalah pemahaman kita dengan kalimat ini. Ya. Dahulu terjadinya peperangan pada masa Nabi alaihi salatu wasalam, ya, disebabkan apa? Karena kalimat ini. Karena kalimat ini. Perang besar di masa Rasul karena sebab kalimat ini. Dan di antara rahasia kalimat ini mengajarkan kita untuk ikhlas. Kenapa? Tidak ada kalimat bahasa Arab yang diucapkan tanpa menggerakkan lisan kecuali kalimat la ilaha illallah. Ya. Silahkan cari kalimat dalam bahasa Arab dengan rangkaian beberapa kalimat ini diucapkan tanpa menggerakkan bibir kecuali kalimat ini dengan jelas enggak ada. Jadi kalimat la ilaha illallah dari cara mengucapkannya sudah mengajarkan untuk berbuat ikhlas. Antum tutup bibirnya dan mengucapkan kalimat ini sempurna. Ya, subhanallah. Wa syahiduhu fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah. Dan syahidnya, penyerta berikutnya yang menjadi syahid saksi di dalam sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu diberikan doa yang mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap para nabi menyegerakan doanya. Setiap para nabi menyegerakan doanya di dunia. Untuk diadab kaumnya, dibinasakan kaumnya. Terjadi semua. Nah. Baik. Antum bisa baca sejarah-sejarah para anbiya dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya berdoa kepada Allah untuk membinasakan kaumnya. Terjadi. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun aku ya, menyembunyikan atau menunda doaku nanti sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat. Fahiyana ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'an. Dan syafaatku ini akan didapat insyaallah dengan kehendak Allah bagi siapa saja yang meninggal tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Jadi orang yang bertauhid tanpa perlu meminta syafaat kepada Rasul otomatis mendapatkan. Tanpa perlu kita mendatangi kuburan meminta-minta, otomatis. Ya, otomatis. Seperti tempat persinggahan, barang siapa yang datang ke kota ini silahkan singgah di tempat A. Silahkan, otomatis. Enggak perlu kita datangi ya pemiliknya, kenapa dia diizinkan masuk ke rumah itu, rumah singgah itu bebas siapa saja. Nah. Tapi dengan catatan siapa? Mereka-mereka yang menjadi ahlu tauhid, ahlul ikhlas, masuk dalam apa? Doanya Rasul alaihi salatu wasalam dan otomatis mendapatkan syafaatnya. Ini yang tidak dipahami dari syafaat-syafaat yang ada pada agama kita. Waqad saqal musannifu rahimahullahu ta'ala kalam Syekhul Islam huna. Penulis kakeknya membawakan ucapan Syekhul Islam. Faqama maqama syarhi wa tafsir. Ya. Sehingga menempatkannya pada tempat penjelasan dan tafsir lima fi hadzal bab minal ayat. Terhadap apa yang ada pada bab ini dari ayat-ayat yang ada ditafsirkan dengan ucapan Syekhul Islam. Wa huwa kafin wafin bi tahqiqin ma'al ijaz. Wallahu a'lam. Dan ini cukup mencukupi dengan ringkasnya. Taib. Waqad arafa al-ikhlasu bi ta'rifin hasan. Dan dalam penjelasan itu pula Syekhul Islam memberikan ta'rif definisi ikhlas dengan definisi yang baik. Faqal al-ikhlas, ikhlas itu adalah mahabbatullahi wahdah. Yaitu kecintaan kepada Allah semata. Wa iradatu wajhah, dan menghendaki wajahnya pula semata. Jadi betul-betul apa yang dikerjakan seorang hamba dari ibadah-ibadah agama ini hanya untuk Allah saja. Tanpa tendensi, kepentingan, pamrih apapun. Entah hasilnya setelah itu baik bagi dia atau tidak baik bagi dia, dia ikhlas betul-betul kepada Allah. Yang penting menghilangkan pamrih tendensi apapun. ya. Dan jiwa kita untuk ini berat ya, betul-betul harus yang pertama punya ilmu, pemahaman yang baik, sering mencoba. Kita itu kalau berbuat baik kepada seseorang ya, pengennya ada timbal balik, pengennya ada ya balasan yang berupa sebutan atau pujian atau yang selebihnya daripada itu. Jika tidak mendapatkan, terkadang terungkit kembali. Itulah yang dimaksud ya, kurangnya ikhlas. Kenapa? Masih ada sesuatu di balik apa yang kita keluarkan. Dan itu sulit untuk kita manusia yang kita diberikan sifat kemanusiaan kita, kecuali siapa yang Allah berikan rahmat. Karena keinginan jiwa itu lebih besar dan lebih mendominasi dibanding dengan keikhlasan ini. Nah, jadi bagi siapa yang berusaha dan berdoa, insya Allah Allah akan berikan ya, apa yang dia taib maksudkan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi ma'na hadits Abi Hurairah. Ibnu Qayyim murid dari Syekhul Islam. Ta'ammal hadzal hadits. Coba perhatikan hadis ini, kata beliau. Kaifa ja'ala a'dhamal asbab? Bagaimana beliau dalam hadis ini menjadikan sebab yang paling besar, allati tunalu biha syafa'atah, yang bisa mendapatkan syafaat beliau, tajridu tauhid, yaitu memurnikan tauhid. Sebab terbesarnya mendapatkan syafaatnya beliau. Aqsuma indal musyrikin. Jadi beda, berbanding balik dengan apa yang dipahami oleh orang musyrik. Ya. Jadi dalam hadis ini kata beliau Ibnu Qayyim menyebutkan sebab terbesar mendapatkan syafaat beliau tauhid. Orang musyrik beda. Apa mereka? Anna syafa'ah tunalu bitikhadihim syafa'ah. Syafaat akan dicapai dengan menjadikan mereka-mereka ini sebagai syafa'ah, perantara-perantara. Siapa? Ya, mereka anggap wali, Tuhan-Tuhan. Wa ibadatahum, dengan mengibadahi mereka. Wa muwalatahum, dan memberikan ya, apa namanya, hak-hak kepada mereka. Dijadikan sebagai wali. Orang soleh meninggal, kuburannya disembah, kuburannya dimeriahkan, dijadikan aid di kuburannya, talbis bainal haq wal batil, dibacakan di situ Al-Quran ya, munajat-munajat, seakan-akan masya Allah islami sekali ya. Ya, padahal subhanallah, ini kejelekan yang lebih jelek daripada zina, bahkan zina ma'a ummi, dengan ibunya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Tapi syaitan berhasil menghias kejelekan ini menjadi sesuatu yang indah dan menarik. Faqallaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ma fi za'mihim al-kadhib. Maka Nabi pun membalikkan apa yang menjadi prasangka dusta mereka. Wa akhbara anna sababa syafa'at tajridu tauhid. Mengabarkan sebab syafa'at terbesar adalah tauhid. Fahina idin ya'dhanullahu li syafi' an yashfa'. Maka tatkala itu baru ketika dia menjadi orang yang bertauhid, Allah izinkan syafi' ini, perantara ini, untuk memberikan syafaat pada dia. Ya. Jadi Allah izinkan di sini Nabi untuk memberikan syafaat. Tetapi Nabi enggak bisa mensyafaati siapa yang dia inginkan. Jadi Nabi hanya bisa mensyafaati orang yang Allah ridhoi. Nah, itu maksudnya. Kalau orang musyrik beda. Mereka memahami pula bahwasannya Nabi diberikan izin oleh Allah untuk mensyafaati, tapi mereka ya, menjadi orang-orang musyrik, lupa meminta langsung syafaat ini kepada Nabi, yang mereka anggap syafaat ini hak mutlaknya Nabi. Beda dengan ahlu tauhid. Mereka mentauhidkan Allah sehingga Nabi pun memberikan syafaat kepada mereka. Jadi beda jalur. kasihan sebenarnya, cuma ya Allah memberikan hikmah-hikmah yang ada dalam kehidupan kita ini. Sehingga kalau kita tahu perkara ini, jadi orang yang paham tauhid adalah orang yang mendapatkan Allah inginkan kebaikan pada dia. Jadi kalau kita tahu bahaya yang kesyirikan, salah pahamnya orang musyrik dalam memahami agama ini, kemudian kita tahu kenikmatan tauhid ini, maka kita akan merasakan besarnya kita bisa apa belajar tauhid. Ternyata mereka orang-orang musyrik, walaupun tampaknya mereka di dunia ini punya gelar profesor, doktor, tapi dia musyrik. Ya. Nah, mereka itulah orang-orang yang tergelincir dalam pemahaman mereka, tidak bisa memahami dengan baik apa itu tauhid. Nah, karena Rasul tidak akan bisa memberi orang yang meminta kepada dia. Walaupun Rasul diizinkan, dia hanya bisa mensyafaati seseorang yang Allah ridho. Dan siapa yang Allah ridho? Tauhid, ahlu tauhid, ahlu ikhlas. Ya. Bukan sembarangan. Wong pamannya saja Abu Thalib tidak bisa beliau syafaat. Kalau misalkan Rasulullah itu punya syafaat dan akan mensyafaati siapa saja, yang paling mendapatkan syafaat pertama kali pamannya Abu Thalib. Bahkan sampai bersumpah, wallahi la astaghfirunna anka malam unha. Sungguh demi Allah, aku akan mintakan ampun kepadamu. Aku akan memintakan ampun kepada Allah, wahai pamanku, sampai aku dilarang. Bersumpah. Tapi tidak bisa. Ya. Bahkan turun ayat, ita kala tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa berikan hidayah kepada siapa yang kamu cinta. Tapi hidayah itu adalah hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Masya Allah, sunnah diberikan pemahaman tentang ini ringan, gampang, gamblang. Jangan disangka pemahaman seperti ini mudah dipahami oleh mereka-mereka yang sudah terkena virus tauhid, kena virus syirik. Sulit mereka. Wa man ja'u, na'am. Wa min jahli al-musyrik i'tiqadu, dan termasuk kebodohan orang musyrik itu, i'tiqadu, keyakinan dia, anna man ittakhadahu waliyan aw syafi'an, bahwasannya orang yang menjadikan seseorang itu atau menjadikan beliau sebagai wali atau menjadikan seseorang sebagai wali atau dianggap sebagai pemberi syafaat, annahu yashfa'lahu wa yanfa'uhu indallah, dia akan bisa mensyafaati dia dan akan memberikan manfaat kepada dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita perhatikan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, ya, orang yang menyatakan taklid kepada kiai tertentu, sudah pokoknya kamu ikut kajian kiai fulan, kiai alan, pokoknya nanti kamu akan ikut golongannya dan akan dibawa oleh dia ke surga. Ini kalau kita lihat ya secara umum kajian-kajian mereka itu seperti itu, ya, akan dibawa oleh kiai mereka ke surga. Artinya berkeyakinan bahwasanya barang siapa yang menjadikan sosok wali itu sebagai sesembahan dia, maka si wali ini akan membawa dia ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mau mendatangi kuburan para wali, maka wali ini akan kasihan pada dia atau akan mengenal dia atau minimalnya akan kasihan sama dia untuk dibawa nanti kemana? Ke surga. Itu yang terjadi, yang berkembang. Ini apa? Kebodohan akidahnya orang musyrik. Jadi barang siapa yang menjadikan seseorang sebagai wali, sebagai syafi, pemberi syafaat, maka orang ini nanti akan bisa memberikan kepada dia manfaat dan syafaat di sisi Allah. Siapa yang mereka jadikan wali-wali syafaat-syafaat ini? Kama yakunu khawasul muluk, seperti orang-orang yang diberikan kekhususan kekuasaan, wal wulati tanfa man walahum, dan wulah yakni penguasa atau orang yang punya pengaruh. Kalau zaman dulu itu mungkin orang-orang solehnya, jika tanfa man walahum, ini akan bisa memberikan manfaat bagi siapa yang mau menjadikan mereka wali. Allah, kalau di kita sunan-sunan yang ma'ruf, Wali Songo, sehingga jangan heran kalau kuburan-kuburan mereka itu ramai setiap saat, ya, ramai sekali. Walam ya'lamu annahu la yasfa 'inda ahad illa bi idzni, dan mereka tidak sampai pemahamannya bahwasanya tidak akan memberikan syafaat di sisi Allah siapapun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan teman syafaati fulan. Nah. Wala ya'dhan fi syafaati illa liman radiya qauluhu wa 'amaluhu, dan tidak akan mendapatkan izin pada syafaat kecuali bagi siapa yang diridhoi ucapan dan amalannya. Kama qala fi al-fasl awal, sebagaimana disebutkan dalam pasal yang pertama, man alladhi yasfa'u indahu illa bi idzni, siapa yang memiliki syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Wa fil fasl tsani, dan pada pasal yang kedua, wala yasfa'una illa liman irtada, dan tidak akan mensyafaati siapapun kecuali siapa terhadap siapa yang Allah ridha. Yang mensyafaati dapat izin, yang disyafaati dapat ridha. Dua rukun yang tidak boleh hilang dari masalah syafaat. Penting. Contoh misal ada orang yang datang, apakah kalian wahai ahlu sunnah menafikan syafaat orang-orang soleh? Apakah kalian menafikan para wali, orang-orang soleh ini dari syafaat? Kita jawab tidak. Ya. Loh, lantas kenapa kalian melarang kami untuk minta syafaat kepada mereka? Berarti kalian ini orang-orang yang merendahkan martabatnya para wali. Ini yang sering dituduhkan kepada ahlu sunnah ketika menjelaskan tentang seputar syafaat. Apa jawaban kita? Naam. Kalian meminta syafaat kepada Rasul, betul. Kalian meminta kepada orang yang memang diberikan syafaat, izin, izin syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rukun yang kedua, apakah Allah ridha dengan kalian? Kenapa? Orang yang Allah Subhanahu wa taala ridha terhadapnya adalah orang-orang yang bertauhid, ikhlas, dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun. Ini nanti panjang pembahasannya. Kenapa? Mereka enggak ngerti tauhid itu apa. Kami ikhlas kok minta syafaat kepada Nabi, sangat ikhlas, bahkan kami siap untuk tidur di kuburannya. Zikir ribuan apa kali kepada Allah. Nah itulah panjang masalahnya. Kenapa mereka tidak ngerti tauhid? Masya Allah. Jadi antum syukur, berdoa kepada Allah jika sudah ditundukkan, dimudahkan, ya, dihadirkan di majlis yang membahas tentang tauhid, tentang syirik, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tauhid ini tidak diberikan ilmunya kecuali kepada siapa yang Allah kehendaki kebaikan. Orang yang adkia, ya, orang yang tercerdas dan orang cerdas belum tentu bisa paham tauhid. Ini bukan ilmu dunia. Tauhid, kalau ilmu dunia orang yang paling cerdas, orang yang paling ngerti. Tapi kalau agama tidak. Zakat itu butuh zakat. Orang yang cerdas itu butuh kebersihan. Enggak sekedar itu kemudian dia nah menjadi orang yang beruntung. Wa baqiya faslun thalith wa huwa alla yardha min annahu la yardha min al-qawli wal 'amal illa tauhidahu wa tiba'a rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan tersisa yang ketiga. Nah, apa itu selain izin orang yang memberi syafaat, ridha orang yang disyafaati, yaitu bahwasanya Allah tidak akan ridha dari ucapan dan amalan kecuali adanya tauhid di situ dan adanya contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi kita enggak usah capek-capek minta syafaat kepada beliau, haji, kemudian ziarah ke kuburan beliau, Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian menangis meminta syafaat, tidak perlu. Jadilah engkau ahlu tauhid. Jadilah engkau ahlu sunnah, mengikuti sunnah-sunnah beliau, otomatis kita akan mendapatkan syafaat beliau. Nah, di yaumil akhir. Naam. Fahadhihi thalathatu fusul, ini tiga pasal. Taqta' syajaratu syirki min qalbi man wa'aha wa aqalaha, akan memutus pohon kesyirikan dari hati orang yang apa? Wa'aha, memahaminya, dan aqalaha, mengakalinya. Intaha kalamuhu. Baik ya Syekh, nakra' fima ba'd insyaallah bi'idznillah. Tersisa beberapa kalimat, insyaallah kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah. Jazakumullah khairan. Ini menyampaikan sedikit apa himbauan